حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Bangil, jamaah pengawasan Kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken kula kali panjenengan sebagai orang Islam yang memberikan pertolongan kula kali panjenengan saged ngelampai Islam, yang mentakdirkan kita dapat berkumpul di majelis ini dengan niatan mensyukuri nikmat, dengan niatan ngaji golei kekeliruane awak lan nambahi ilmu. Mugi-mugi para hadirin apa yang kita lakukan kelawan pikantuk rahmat dan kemurahan Allah dipuntrami wonten ngersani Allah sebagai amal sae kula kali panjenengan. Sedaya ingkang rawuh yang mendengarkan mendapatkan rahmat ampunan dan pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang salihin, dijadikan orang-orang yang selamat, dijadikan orang-orang yang sukses fitini wa dunia wal akhirah, dijadikan orang-orang yang radiyatan mardiyah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita tasih wonten bab keutamaan sholat limang waktu. Akhir-akhir niki kula membahas kali panjenengan maos hadisi Kanjeng Nabi tentang tiang ingkang meninggalkan sholat. wonten hadis yang mengatakan bainal imani wal kufri tarkus sholat, yang membedakan keimanan seseorang itu dengan kekufuran tengere geniku sembahyang. Wabnu Abdul Bari mauqufan, hadis mauquf ala Jabir, mandeki hadis niki tenggene sahabat Jabir, yang dipastikan sahabat Jabir ini mendengar dari Rasulullah, cuman rawine gak nyerita nolek iki teko Rasulullah. Krono si rawi ini tidak menceritakan bahwa hadis niki teko Rasulullah, cuma teko Jabir dok, maka hadis niki diarani hadis mauquf utawa mandek teko wong sing dipercaya tok. Dawune sahabat Jabir, man lam yusalli fa huwa kafir, pokoke wong iku lek gak gelem sembahyang maka tiang niku termasuk wong kafir. Wa qala lan dawu sapa Muhammad ibnu Nasrin, sami'tu krumu sapa ingsun Ishaq ibnu Rohawi. Rohawi niki lek ne wong Jawa niku biasane membaca Rohawaihin. Kalau toh tiang-tiang Arab, orang-orang ahli hadis biasanya membacanya Ishaq ibnu Rohawaihin. Jadi diwaca Rohawi yo kenek, diwaca Rohuwe yo kenek. Seorang pakar yang bernama Ishaq bin Rohuwe niki yakulu soha pancen wis bener opo anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna tarika sholati sak temene wong sing ninggal sembahyang iku kafirun, termasuk kafir. Maksudnya ya apa artinya niki nanti belakangan. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Hazmin, seorang pakar hadis pisan, qad jaa, teman-teman wis teko opo hadis an Umar bin Al-Khattab bin radhiyallahu taala anhu, dawuni sayyidina Umar niku wau, annaman taraka sholatan wahidan, sak temene sopone wong taraka ninggal sapa wong sholatan ing sholat wahidatan siji sepisan, oleh ninggal hatta yakhruja waktuha, oleh ngremenno gak gatekno sembahyang niku wau sampai waktu ni wis metu dor, nutupno penggawean tok ae ya, mari ngono kesel duru nyambut gawe maneh sik sampai adzan asar. Wong lek koyok ngono iku kelakuane fahuwa utawi wong iku mang kafirun, sudah melakukan perbuatan kafir, murtadun, dikategorikan orang-orang murtad. Niki nurut sayyidina Umar. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis yang menjelaskan kalau wingi bainar rujuli wa bainas syirki tarkus sholat, sing bedakno wong iku wong iman ambek wong iku wis mlebu golongane wong kafir tengeri sembahyang, Terus wonten maneh man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Sapa sing oleh ninggalno sembayang niku wau terang-terangan, memang sengaja dia meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang-orang yang mengumumkan bahwa dia itu kafir. Arti dari hadis-hadis niki, sak sambune kula tingali tenggene sarah-sarahnya Aunul Ma'bud dan lain sebagainya, tenggene mriko kesimpulane ngene, pokoke lekne ana hadis sing jelasno wong iku mang lek kapan ninggalno sembayang dadi kafir, dadi syirik, dadi murtad, niku artine ngeten. Cara mengartikannya niku ngeten. Wa makna bainahu wa bainas syirki tarkus shalah, sing artine lek kap sing bedakno wong Islam ambek dudu iku yo cuma tinggal sembahyang, artine ngene. Annalladzi yamna'u min kufrihi kaunuhu lam yatrus shalah. Wong iku mang gadi golongno wong kafir, gadi kelompokno wong kafir kapan dhe'e niku mang gelem sembah yang lewis gak gelem sembahyang, maka dia itu seakan-akan membuka jalan kilo aku dadi wong kafir, perlakukan saya sebagai orang kafir. Lek ni kapan ono si jine wong wis aras-arasan sembahyang dengan alasan apapun, dia itu termasuk menawarkan dirinya untuk diperlakukan kaya wong kafir. Jadi umpomo kula kali sampean ngilokno PKI ku gak duso. Tapi kalau kita itu memvonis dia itu murtad, kula kali sampean sing murtad disi. Ya. Ojo memvonis keluar dari agama, tapi ngilokno iku manglek muni PKI, ngoten niku kelakuanmu lho kaya wong PKI. Duduk iktikote. Oleh gak apa-apa. Karena apa? Dia itu sudah menghalalkan dirinya ngoten. Miturut niki. Lah terus hukume wong sing gak gelem sembayang ya napa? Nah, niki ada beberapa pendapat dari ulama. Wal jamaahiru minas salafi wal khalaf. Umumi mayoritas ulama-ulama kuno utawa ulama-ulama yang moderat niku berpendapat ngeten. Annahu sak temene wong sing gak gelem sembahyang niku mang mbuh aras-arasen alasane apa ae iku yak layak bur durung dadi wong kafir, dadi gak oleh diilokno dikategorikan wong kafir. Lek ngilokno kon niku kafir gak kedusan asal piyambeke duwe niatan kelakuanmu lho kaya wong kafir. Kok gak iso kedusan? Krana dhe'e iku wis ngalalno dhe'e. Aku lho ilokno kaya ngene, ngoten lho. Iya. Lekne wong iku ninggalno sembayang iku padha ambek nantang aku lho ilokno kafir gak apa-apa. Niku lekne kapan wong ninggalno sembayang. Tapi durung tidak divonis jadi kafir umpama mati si Islam. Bal yafsuku wong ngene iku termasuk wong sing fasik, melanggar aturan Allah yang sangat berat. tindakan kita yustatabu lek kene cak sampean iki lak urip ana ngene tengah-tengah Islam. KTP sampean Islam. Sampean prabibian Islam. Sampean lek mati yo kepingin diperlakukan sebagai orang Islam. Lah ngoten nah. Sampean lek mati yo kepingin ditahlili kaya wong Islam. Tolong apa ojo menyebarkan perilaku yang menjadikan kafir itu menjadi bangga. Apa? Sampean kan gak sembahyang. Dari sapa gak sembahyang? Aku sembahyang. Iya, cak, tolong, tolong. Lekne waktune adzan, waktune ngene langgar iku jamaah. Sampean ojo ngobrol ora ngarepe langgar. Gak pantes iki. Gak pantes. Babanno urusan urung dhewe. Ya wis. Iya. Sing penting kula kali sampean mari ngiling. No. Lekne pancen ngiling no iku mang gak dadi. Retaknya kula kali sampean gak enak ambek tangga tukaran ambek tangga. Lalek wis kula kali sampean menengah ya apa? Wis dungakno ae ya Allah. Kula gak ada tangga ngeten Gusti. Kali ngomong engkit dah kayak gegeran, boten diomong iya nopo. Kulo titit paken teng panjenengan mawon Gusti. Kulo fatihai mandar barokai wong sewo tuwo bian sing nyebarno Islam onok desa kene wong iku mang dikei iling ambik Gusti Allah. Lewis gak kena dieling no. Dipindah ae ambek Gusti Allah. Botiku danang kuburan, boti pindah omah gak ngerti wis. Fatihah ono. Tanpa ada benci krana saaken. Iya. Yeah. Niki pendapate wong sing biyen. Iya. Yeah. Lale wa ingkana tarkahu taqassulan ma'atika dibujubia. Ngono iku mang lekne pancen deke iku mang aras-arasen sembahyang tapi sik ngoso kewajiban sembahyang. Ya. Yeah. Lek pendapat sing keras maneh ana. Oh no. Niku pendapate Sayyidina Ali. Ya. Yeah. Lek jarine Sayyidina Ali ngene. Pokoke wong niku lek sampe ninggal sembahyang limang waktu ya apa kafir patenono. Ya. Yeah. Niki ngeten iki sampean waran anggene wong sing pendukunge pengagumi Sayyidina Ali, wong Syiah. Lek kon kadhang ngarani sembahyang ping telu termasuk kon nglawan Sayyidina Ali, pateni ae kon. Tapi pun sampean sing mateni, ya. Yeah. Lah sampean mati geger, Pak. Iya. Kon iki ngomong pendukunge Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ku nemen oleh meratekno sembahyang. Delok wong gak sembahyang iku mblenek dipateni mbek Sayyidina Ali. Dadakno kon ngomong pendukunge Sayyidina Ali ngomong sembahyang iku mek gak limang waktu. Pendukung gombal kon iki, ya. Ngoten, Pak. Iya. Niku artine tiang sing ninggal sembahyang. Semuanya itu dasar-dasar niku berdasarkan dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kene apa sih wong sing gak sembahyang iku mang meskipun diarani bainal kufri wa bainal imani tarkus shalah. Lek tengeri wong iman ambek lekne iman ya sembahyang, gak iman ya termasuk kafir. Kafir itu artinya duduk kafir itikot tapi kelakuane kaya wong kafir. Krana apa? Gusti Allah sik dawu innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Gusti Allah iku lek nek kapan ana wong sirik gak iso nyepuro. Tapi lek durung sirik lek asal tinggal sembayang ae wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus Kanjeng Nabi dawuh mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Asal wong iku mangsik ngakoni la ilaha illallah pasti ada harapan masuk surga. Lek dibangsu bayang yaiku mangsik mlebu swarga cuma dadi wong sing fasik. Itu beberapa arti daripada hadis niku wau. Lale ono mantaroka salata muta'ammidan faqad kafara jiaran. Lekne wong niku wau sembah tinggal sembahyang niku mampeng sengaja. Didelok sengaja iku mang kon sengaja iku mang rumongso wis gak kewajiban opoh aras-arasen opoh karena ekonomi dan kegiatan dan lain sebagainya didelok dhisik. Lek hadis ngono iku mang cara mengartikannya diartikan ngene. Wa qala ba'dul ulama al hadis hadis iku mang mahmulun diartekno ala tarkiya juhudan. Lek pancen wong iku mang ninggal sembahyang pancen muni ngene, aku iki wis gak kewajiban sembahyang. Apa? Krana melarat nyambut gawe iku soro. Dek-dek iku wis betul-betul dari keyakinannya wis gak kewajiban sembahyang, maka dia itu sudah murtad dan menjadi orang kafir. Niku. Au ala zajri utawa lek sing sabar maneh hadis iku tidak sesungguhnya diartikan gitu cuma gawe meden-medeni. Hati-hati lho. Kon lek wis ngomong gak kewajiban, kon mati meskipun disembayangi mbek wong sak masjid sak mbangil ngene iki. Teko-teko ngene kuburan langsung. Dadi wong kafir kon. Gak manfaat kon syahadatmu. Gak ono gaene ngoten. Nah. Ya akan-akan itu untuk ngajar wong sing aras-arasan sembahyang. Lek menurut Imam Malik lan Imam Syafi'i, tarikus sholat wong sing ninggal sembahyang iku ngono murtadun. Lek ne pancen sengaja sedina rong dina membiasakan ninggal sembahyang, maka dia itu termasuk orang yang keluar dari agamanya. Ilang ganjarane kari dosa ni. Niku beberapa dari pendapat ulama. Tambiun iki ono peringatan qala dawu sopo jamaatun segolongan minas sahabah watabiin waman lan tiang-tiang ba'dahum setelah sahabat dan tabiin. Pendapate para sahabat iku ya apa? Umume sahabat berpendapat bikufri tariki sholati, menganggap kafir kanggene wong sing ninggal sembahyang. Lek wong iku mang sudah dikategorikan digolongna wong kafir, wa ibahatu damihim, mateni wong iku mang gak dosa gak kena penjara. Minhum di antara sahabat yang berpendapat ngeten niki Umar ibnil Khattab wa benu Abbas. Imam Ibni Abbas niki adalah dawuhe Kanjeng Nabi pakare utawa profesore tafsir sing paling ngerti umat Kanjeng Nabi nang ngene Quran ngene ku Sayyidina Abbas. Lho niku wis ngomong ngono. Wa benu Mas'ud wa Abdurrahman ibni Ma'ufin wa Mu'ad ibni Jabalin wa Abu Hurairah wa Abu Darda wa Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat niki lek nek petuk wong sing ninggalno sembayang, wong iku mang diarani kafir hakikatan. Metu teko Islam pisan. Wa min ghairi sahabat, selain sahabat yang berpendapat bahwa sing wong tinggal sembayang niku wau termasuk kafir, mbok iku mang aras-arasen mbok apa pokoke ninggal sembayang tok saking kereng ngene iki. Ngene iku Imam Ahmad ibni Hammal wa Ishaq ibnu Rahuwaihin wa Abdullah ibnil Mubarak wa Nakhai wal Hakim wa Ibnu Uyainah wa Ayyub As-Sikhtiyani wa Abu Dawud At-Toyalisi wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harib wa Ibnu Habib wa ghairuhum. Niki golongane ulama, pakar-pakar hadis, pakar-pakar ahli tafsir. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa akharuna, miturut Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya yang sependapat kalian Imam Syafi'i, anna tarikas sholat sak temene wong sing ninggal sembayang dengan alasan apapun asal ya iku yukfiru dadi kafir. Kapan wong ninggal sembayang iku dadi kafir? Inistahallat tarka, lek pancen de'e iku mang ngoleno gak popono gak popo gak sembayang iku masalahe awak si melarat, awak si penggaweane repot. Kula isuki sembayang lek isuki tambah repot penggawean ya. Pokoke lek ne wis muni wong iku mentoleransi ya, gak popo wis jarno wancen repot, iku wong iku dadi kafir utawa ngelakoni kelakuane wong kafir, termasuk tiang sepah sing memberikan toleransi nanggene anak yang harus dididik sholat. Kanjeng Nabi dawuh, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'in. Wong tuwa perintan ajarono anakmu, diajari apa? Sembayang. Wahum nalikane anakmu umur 7 tahun, dadakno umur 9 tahun melok baris kon mang sembayang gak pak? Wis ta pak saken pak arek iku pak mari kok baris kesel iku. Jarno ta gak sembayang sepisan nae. Wong tuwa sing kaya ngene iku mang saat itu melakukan perbuatan kafir. Krana arek niki wis dikongkon Kanjeng Nabi, dikongkon sembayang. Hati-hati. Iya. Ojo atase ngono wae. Lho, lek Gusti Allah kadung mringatno teng kula kali sampean, dikai penyakit setitik ae, dokter ga iso nemokno entek donya niki. Iya, entek donya niki. Ojo ngremeno. Sembayang ngono undangane Gusti Allah. Gusti Allah ngundang kula kali sampean kepingin ngekei kula kali panjenengan, krono Gusti Allah ngerti olehmu kepingin enak urip ana donya, kon iku mang susah payah ngreko daya sampai nyungsang jeng palik sik durung iso ae. Gusti Allah kepingin memberikan satu jalan keluar. kok kon rumangsa iso. Nggih. Yeah. Niki kangge ne wong tuwa-tuwa. Zaman sakniki niku kathah. Kadang-kadang sudah dewasa. Karena keperluan apa? Keperluan sekolah, keperluan kerjaan ngene. Wong tuane ku malah saken. Wis jarno wis. Iya, yeah. Kadang-kadang sampai arek iku turune bengi, sembayang sapa dadi gugah saken. Jarno arek iku kok kate tangi jam 6 arek ngono nyambut gawe. Dibiarkan untuk mengakhirkan salat. Iku termasuk orang yang istahallat targa, membolehkan untuk merebekkan jari ini Imam Syafi'i, wong iku ngelakoni kelakuan ini wong kafir. Au jahat dan wujuba utawa wong niku mang wis gak ngarani kewajiban. Ya. Yeah. Ya apa? Wong sing iki termasuk wong sing ngelakoni kafir. Wa illa lek wong iku oleh ninggal sembayang gak krana mempunyai iktikad aku iki wis gak popo utawa gak rumangsa kewajiban. Alasan liyane apa? Mbo males, aras-arasen, gak biasa sembayang, ya. Ya apa? Yuk talu bitarki ada isolati wahidatan. Kenek dipateni. Wong sing aras-arasan sembayang dipateni kumang meskipun mek ninggal sembayang sepisan. Ninggali sembayang itu sampai kapan? Hatta yakhruja waktul jam'i. Sehingga sampai wetune waktu sing oleh jamak umpama dek ini kumang tinggal sembayang dohor, mandohor untuk menyambut gawe, asar pisan, gak sembayang pisan, dohor sik kenek di jamak ambil asar, lalu asar iki sentek mabu maghrib. Dia itu masih dari sembahyang dohor. Kok ono penguasa sing meru membolehkan pebijaksanaan. Pateni gak apa-apa wis. Iya, gak apa-apa. Krono apa? Krono dia itu sudah tidak mengindahkan sholat. Sampai metune waktu asar sampai maghrib. Umum maghrib. Maghrib sampai subuh dulu sembahyang ae. Ngoten. Dikongkon tobat, Dul. Kon bapa kan? Kak sembahyang, Bang. Repot ae sembahyang. Kesel wae. Awak nyambut gawe ngene iki gak wajib sembahyang ngene. Lho, langsung wis golekno pedang, bolengen wis. Iya. Sing boleng niku dudu sampean. Iya, lek sampe bela-belen ya. Oleh dipateni halal, dipateni boleh dibunuh. Yang membunuh itu penguasa, pemerintahan. Ngoten niku mang bidur bi unukihi bisaifi. Cara membunuh orang yang ninggal sembahyang niku ngene iku gulune dibabat. Ngono iku mang in lam yatub lek wis dikongkon tobat gagal lem. Kon lek gak sembayang iki lho, pedang iki lho. Lek wis dipancung ngene, ya aku sembayang, ya wurunga. Iya. Ba'da kitabi setelah disuruh untuk bertobat. Kata riki salati kaya wong pelakuannya wong sing tinggal sembayang. Wakila jari ulama maneh carane mateni wong sing sembahan tinggal sembayang ya apa? Yudrobu bil aso digebuki sampai mati. Oleh ngono iku mang. Wakila ada yang berpendapat lagi, ya apa cara membunuh orang yang meninggalkan sholat atau ingkar terhadap sholat? Yunkhosu dijojo bihadidin kelawan wesi. Wesi niku wis panas mari ngono dicoblesno jes. Sampai mati wis aja diculno. Ya. Diancam dibunuh ngoten niku mang ila ayyusolliya sampai dhe'e gelem sembahyang au yamuta utawa mati. Ya wis aku sembahyang cari encret ayo sembahyang. Ya. Kagak sembahyang jos maneh. Ya. Nek pancet ae mati ya mati. Tapi matinya bukan mati kafir, tapi dia itu mati dalam keadaan Islam. Itu adalah sebagai hukuman untuk menebus dosanya tiang sing ninggal sembahyang. Lale ono donya durung diperlakukan begitu, ya siap-siap wae lek dikirim ono ngene kuburan. Kulo kali sampean ijen besok dilakukan koyo ngono malaikat. Durung kita koni man rob buka raimu iki potongane ya bayang to ya. Urun, lha iki langsung wis. Ya. Talil kalau gaene malian. Artine ga ono gaene iku kirimane akeh, kene dipatet tetep di mboten. Artine talil ga ono gaene niku mboten, Pak. Saking soroe siksane niku kaya-kaya kiriman talil iki ga ono apa-apane. Ya. Mergane ojo jaga no dikir fidak ojo jaga no tahlilan sing penting ngelakoni awak di iya waqala laddawu sopo al-Ghazali Imam Ghazali lau za'ama lamon ono si jini wong za'imun nyongko anna bainahu sak temeni antarane wong iku mang wa bainallahi lan antarane Gusti Allah halatun ada satu hal deku mempunyai satu posisi mempunyai satu tingkat mempunyai satu cara tersendiri askotot yang menggugurkan opo coro anhu saking wong iku mang as-shalat aku iki rek sembayangku iki coroku dewi krono aku mari kepetuk Nabi Khidir aku mari kepetuk Nyai Roro Kidul aku gini sembayangku dewi iya lek kapan ono uang ngomong uno duwe sembayang coro dewi fala syakka jangan ragu-ragu jarine Imam Ghazali meskipun wong iku ngaku wali. Kale ragu apa? Bi wujubi qatlihi wajib dipateni. Sing mateni senes sampean lho ya. Senes. Penguasa. Lek penguasa tidak melaksanakan dosane ditanggung dhewe. Mergane aja enak-enak dadi camat, kepala desa, soro. Soro iki ngeten iki. Lek golek bayaran ana donya ngono gampang. Ana kono proyek gampang. Sorone niki besok ditakoni ngeten-ngeten iki. Iya. Yeah. Waqatlu mislihi mateni wong sing ngaku suwe cara sembayang dewi ngene niki iku afdalu luwih utama. Luwe ake ganjarane min qatli mi'ati kafirin daripada membunuh 100 orang kafir. Obrak-obrak wong sembayang iku luwe apik, luwe akeh ganjarane tinimbang merangi wong kafir. Lha wong wis sembayang kok disalahno? Ya nemen tadi ini wong iku mang ya. Ngono sembayang kono iku salah. Wah tambah nemen iku ya. Iya, obrak-obrak wong sembayang niku luwe akeh ganjarane daripada mateni wong kafir. Iya. Waqala Ahmad ibni Hambal. miturut pendapat Imam Ibnu Hambal, la yasihu nikah tarikatis sholah. Lek nikapan ono wong rabi, mari rabi ku mangkok delok bojo nikah kelem sembayang, maka nikahnya tidak sah, menjadi pisah. Niki dawone Imam Ibnu Hambal. Kok dikumpul ya? Maka kumpul zino. Untung sampean melok Imam Syafi'i sampean. Iya, kata lho. Iya, wong iku lek ana omah metu ya jilbaban, ya busanan, tapi ana omah gagal sembahyang. Padahal dia terlanggar, ya krungu kaya ala sholat. Sembahyang iki lho gak gelem. Pokoknya apa? Lalu bojone gak gelem sembahyang. Termasuk ngumpuli kumang podo ambik si no, cari siapa? Imam Ibnu Hambal. Kalau cuma mau jodoh. Walakin fi madhabina, tapi menurut pendapat yang kita anut, pendapat Imam Syafi'i, ya, anna nikah hadimiyati, nikahi wong kafir. Wong kafir lo ya, wong kafir. Tapi gelem bayar pajak. Kafir di milih ngeten, Pak. Kafir niku wis kafir tapi urip ana ngene daerah kula kali sampean. Kono le urip ana ngene-ngene tapi harus menghormati tradisi orang-orang sini. Ya apa? Kon kudu bayar pajak. Le ana selametan, kon melok selametan. Melok ngene. Lho, melok. Cuma dhek iku gak gelem sembahyang. Pancen dhek kafir. Kafir dhek. Kafir ya gak kewajiban sembahyang, kewajiban dhek mlebu Islam. Tapi dhek menek pajak. Gak apa-apa wis. Masih kon kena mira gak apa-apa. Sing penting aku urip ana ngene-ngene iso tanggoan ambek kon, tapi kon aja ganggu keyakinanku, saya menghormati kamu. Duwe anak ayu, Pak. Iya. Raben gak apa-apa wis. Daripada sampean duwe anak iwak haji gak sembahyang. Jarine Imam Syafi'i. Lha iku walah tungkihul musyrikati, iku musyrik sing gak gelem duduk kafir dimi. Lek kafir dimi niku kafir yang mengakui Islam tapi dia gak mau Islam, tapi untuk pengakuannya dia menghormati Islam dengan membayar kurban. Ya malah kurban. Apa lek ganjaran? Ya enggak. Kurban iku mang dek melok kurban iku untuk mengamankan diri agar tidak diperlakukan sebagai orang gak kafir. Iya. Niki kabeh, Pak, saking pentingi sembahyang dalam kehidupan kula kali sampean. Baik sangu urip ana ngene donya, gawe sangu urip penggawean, gawe sangu urip ana akhirat. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah bisa melaksanakan tugas sholat ini dengan yang dicontohkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلاً وجود منا لا باكتساب منا bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli soli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi dadadadi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wajjanahi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin.